إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل telah merendahkan suatu kaum dan telah mengangkat kaum yang lain dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dan di atas keadilan dan kemaha ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui siapa yang pantas dan patut untuk mendapatkan syaraful hayah, kemuliaan hidup. Dan dia Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan kehinaan dan kerendahan di dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan segala jalan untuk kemudian hambanya bisa meraih kemuliaan dan ketinggian di dalam hidup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyisakan penjelasan dan keterangan perkara yang akan menyebabkan dia menjadi rendah dan hina. Ibadallah. Dengan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendongkrak kemuliaan seorang hamba? Akankah karena dia adalah punya keturunan yang mulia dan agung? Atau dia punya kedudukan dan posisi dan anak buah yang banyak? Al-jawabullah. Jawabannya adalah tidak. Allahu Azza wa Jalla telah menyiapkan jalan-jalan kemuliaan dan setiap orang mampu dan bisa untuk meraihnya tanpa terkecuali di saat manusia itu punya niatan, punya kemauan dan punya keinginan serta berupaya dan berusaha berkorban untuk bisa meraih dan memperolehnya. Namun ingat kita bahwa asasu kulli khairin, asas dari dasar kemuliaan dan kebaikan itu adalah al-ma'rifatu, pengetahuan dan ilmu yang ada pada diri seseorang. Maka di saat malaikat mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla akan menciptakan apa yang dia kehendaki dan sesuai dengan kemauan dan kehendaknya, mereka beranggapan bahwa tidak akan ada makhluk yang lebih mulia dari mereka, seperti gambaran al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk terakhir dari penciptaan makhluk, namun ternyata menjadi orang yang paling mulia dari seluruh makhluk. Itulah namanya manusia. Diciptakan paling terakhir makhluknya Allah Azza wa Jalla, namun ternyata mereka adalah menyandang kemuliaan. Bahkan di hadapan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena syarafil ilm, kemuliaan ilmu yang diperoleh oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ibadallah, malaikat menyangka di saat kemudian Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkan beliau dari dalam surga, malaikat menganggap bahwa ini adalah sebuah kerendahan dan perendahan terhadap manusia Adam itu sendiri. Ternyata dugaan itu pun salah dan keliru. Allah Azza wa Jalla membukakan peluang bagi Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk kemudian bisa meraih kembali kemuliaan itu. Dan Allah Azza wa Jalla bukakan peluang bagi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam untuk kemudian bisa kembali dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, dengan membukakan buat Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam pintu taubat selebar-lebarnya. Dan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam membuka pintu taubat selebar-lebarnya, dan Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dia dikeluarkan dari dalam surga. Memang itulah suratan dan takdir yang harus dialami oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Namun beliau dikeluarkan dari dalamnya untuk dikembalikan dalam kondisi yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Ibadallah, maka kemuliaan pada seseorang itu di saat kemudian dia memiliki ilmu di dalam hidup, dan ilmunya itu berguna dan bermanfaat, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bukankah setiap kita menginginkan al-khair, kebaikan buat diri kita sendiri, lalu kemudian bisa membagikan kebaikan ini kepada saudara dan saudari kita? Bahkan kita berangan-angan bahwa negeri yang kita tinggali ini memperoleh kebaikan dan menjadi negeri yang thayyibah, menjadi negeri yang baik dan bagus. Tahukah kita pintu kebaikan buat diri dan pintu kebaikan buat saudara dan saudari kita dan pintu kebaikan buat negeri ini? Maka jawabannya adalah ilmu agama. Bukankah setiap kita ingin menjadi orang yang paling bahagia di dalam hidup, lalu kemudian ingin membagikan kebahagiaan ini kepada siapapun dari saudara dan saudari kita? Bahkan kita ingin mewujudkan negeri kita ini berbarokah dengan kebahagiaan murni yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tahukah kita mana pintunya? Apa jalan menuju ke arah demikian? Jawabannya adalah ilmu agama. Bukankah kita ini adalah manusia yang penuh dengan kesalahan dan kekeliruan, mengandung aib dan segudang aib di dalam hidup? Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, qala Allah azza wa jalla, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahari. Wahai hamba-hambaku, kata Allah azza wa jalla, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan dan kekeliruan, dosa dan kemaksiatan di malam hari dan di siang hari. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap yang namanya bani Adam banyak melakukan kesalahan, kekeliruan, kekurangan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita ingin menjadi orang yang sempurna sebagai manusia, kesempurnaan dalam batas-batas kemanusiawian. Tahukah kita mana jalannya, mana langkahnya, mana caranya, dan mana sebab-sebab yang akan menjadikan kita manusia ini kamil, sempurna, ya ibadallah? Maka jawabannya adalah ilmu agama. Bukankah kita menginginkan semuanya kebagusan, kesolehan di dalam hidup, kesolehan diri kita, kesolehan istri dan anak kita, kesolehan tetangga-tetangga kita, semuanya kita menginginkan itu. Tahukah kita apa jalannya? Tahukah kita mana jembatannya? Tahukah kita mana wasilahnya? Maka wasilahnya ada di dalam ilmu agama. Ibadallah, kalau seseorang telah menggenggam sebuah ilmu agama, ketahuilah bahwa engkau mampu menggenggam ilmu agama, mengantongi ilmu agama, memahami ilmu agama, semata-mata merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu menjadi baik, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, karena dia telah mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada siapapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia berilmu faqih tentang agamanya. Mari kita ingat baik-baik susunan kalimatnya. May yuridillah, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan, bahwa Allah lah yang punya keinginan pada kebaikan seseorang. Kip, mana langkahnya, mana jalannya, mana wasilahnya? Itulah ilmu agama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya barakallahu fikum, kita menemukan dan menjumpai ada orang yang belajar ilmu agama, bertambah ilmunya, zida kibruhu wa taihu, bertambah keangkuhan pada dirinya, ditambah kesombongan pada dirinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal dia telah berilmu, dia telah memegang sebuah jalan menuju kemuliaan ilmu, tetapi ternyata dengan ilmu ini, zida kibruhu wa taihuhu, ditambah keangkuhan dan kesombongannya, ditambah penyimpangan dan penyelewengannya. Ada apa, ma'asyiral muslimin? Ternyata di sana ada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah memberitahukan dan menjelaskan akan laknat Allah Azza wa Jalla, murka Allah Azza wa Jalla, penyesatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum yang mereka memiliki ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Di sana mereka semangat untuk kemudian beramal, tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Mereka tidak mau Mereka tidak beramal di atas ilmu. Mereka mau beramal, siap untuk berjuang, siap untuk berbuat. Namun mereka tidak memiliki ilmu. Allah kecam di dalam Al-Quranul Karim. Allahu Azza wa Jalla rendahkan mereka. Allahu Azza wa Jalla hinakan mereka, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mereka memiliki ilmu, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita akan menemukan dan menjumpai di tengah jalan orang yang bertambah ilmunya, zida kibruhu wa taihu, ditambah keangkuhan dan kesombongannya, ditambah kesesatan dan penyimpangan serta penyelewengannya. Tadi sudah kita mengetahui bahwa ilmu yang itu merupakan jembatan untuk kita menjadi orang baik, kita menjadi orang yang bahagia, kita akan menjadi orang yang sempurna. Ternyata terkait dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, itulah gambarannya. Jikalau taufik dalam berilmu itu sudah diangkat dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zida kibruhu wa taihuhu, bertambah angkuh dia dan bertambah kesombongannya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Lalu apabila dia bisa berbuat, apabila dia bisa beramal, apabila dia bisa berkarya, apa yang terjadi jikalau taufik itu sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa'in zida amaluhu, jikalau amalnya itu ditambah, maka ditambah pula fakhruhu, yaitu keangkuhan, kesombongan pada dirinya. Wa ihtikaruhu binnas, bertambah pula sikap pelecehan dan penghinaannya terhadap manusia. Bertambah, barakallahu fikum, bertambah ilmu amalnya, maka bertambah pula sikap merendahkan, melecehkan orang lain. Yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bertambah husnudzan terhadap dirinya. Tanda bahwa keberkahan dan taufik di dalam ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya ma'syarul muslimin, maka sadar dan sadarlah kita bahwa ternyata kesesatan sampai jurang kekufuran memiliki pilar-pilar yang tangguh dan kokoh. Siapapun yang membuka dan mendirikan pilar-pilar tersebut pada dirinya, faqad fataha abwaba syarr, dia telah membuka pintu-pintu kejahatan dan kejelekan pada dirinya. Kapan saja dia berupaya untuk menutup pintu-pintu itu, maka di saat itu dia menutup pintu kejahatan pada dirinya. Siapapun yang kemudian Allah Azza wa Jalla telah timpakan kepadanya perkara-perkara besar yang menyebabkan dia tersesat, menyebabkan dia meninggalkan ilmu dan amal yang berbarokah sampai menjurus kepada kekufuran, maka memindahkan gunung itu lebih ringan dan gampang serta mudah baginya daripada mencabut, barakallahu fikum, sifat-sifat yang berbahaya tersebut. Mana dia ibadallah? Yang pertama adalah al-kibru, sifat keangkuhan dan kesombongan yang ada pada diri seseorang. Yamna'uhul inqiyada, keangkuhan, kesombongan ini akan mencegah dia untuk mau tunduk dan mau patuh. Ingin menjadi orang yang teratas, ingin menjadi orang yang pertama, ingin menjadi orang yang tersohor dan termasyhur, ingin menjadi orang yang di atas semuanya, dia tidak akan pernah mau tunduk dan patuh, barakallahu fikum. Yang kedua, bahaya yang sangat terhadap diri seseorang akan bisa menyebabkan ilmu tercabut barokahnya di saat dia tidak mampu untuk kemudian melawan hasad yang ada pada dirinya. Yamna'uhu qabulan nushi wa badlahu. Sifat hasad yang ada pada dirinya adalah sifat yang akan mencegah dia, menghalangi dia, menghalangi dia, mencegah dia untuk mau menerima wejangan dan nasihat ya ibadallah, adalah sifat hasad yang ada pada dirinya barakallahu fikum. Maka di saat seseorang sudah tidak mampu lagi ilmunya menjadi ilmu yang berbarokah, ilmunya menjadi ilmu nafi', maka semua jiwa-jiwa kejahatan yang dia belum atau sebelum dia berilmu itu, sebelum dia mendapatkan taufik, maka akan bangkit kembali, akan muncul kembali, akan tampil kembali untuk mencegah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka setiap amalan yang dia lakukan, setiap pekerjaan yang dia mulutkan, sifat-sifat ini akan menggagalkan dia, akan mencegah dia, dan juga membegal perjalanannya barakallahu fikum. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya sebagai sebuah gambaran bahwa orang yang tersesat setelah dia mendapatkan hidayah lebih sulit untuk kembali lagi kepada kebenaran dibanding dia tersesat karena asas kebodohan dan ketidaktahuan. Ibadallah, maka di saat ilmu itu sudah tidak mampu lagi untuk kemudian menekan sifat hasad, sifat-sifat itu akan bermunculan di permukaan. Dia tidak akan mau menerima nasihat. Walaupun Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam datang menyapa dia, datang mengingatkan dia, datang menegur dia, datang meluruskan dia, dia tidak pernah akan menerima barakallahu fikum. Kita tahu bagaimana jiwa orang hasad, tidak akan pernah mau ada orang yang selevel dengan dia, ada orang yang lebih dari dia. Itulah merupakan asas kekufuran, asas kesesatan di saat ada jiwa hasad pada diri seseorang barakallahu fikum. Yang ketiga, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjadikan seseorang tidak lagi berguna dan manfaat ilmunya, tidak lagi berguna amalnya menjadi amal yang soleh, di saat dia itu punya jiwa pendendam di dalam hidup barakallahu fikum. Punya jiwa al-ghadab, pendendam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sifat al-ghadabu, pendendam pada dirinya akan mencegah dia dari mampu mewujudkan keadilan. Dia tidak akan mampu berbuat adil. Dia tidak akan mampu mewujudkan keadilan bagi seseorang yang memiliki jiwa pendendam barakallahu fikum. Maka ilmu yang bermanfaatlah yang akan bisa mengikis, yang akan bisa menekan dan akan bisa merendahkan sifat ini. Tapi kalau taufik dari Allah Azza wa Jalla itu dicabut dari ilmu, maka tidak akan mampu ilmu itu lagi untuk mengerem dan juga barakallahu fikum menekan sifat al-ghadabu ya ibadallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, yang keempat dari empat pilar-pilar kekufuran, pintu menuju kesesatan dan kerendahan serta kehinaan, yaitu asyahwatu barakallahu fikum. Syahwat yang akan menggagalkan dan mencegah dia dari istibrak fil ibadah untuk kemudian memanfaatkan sebaik-baik mungkin kesempatan dan peluang untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jikalau pada diri seseorang berupaya membuka, membuka, membuka ini, maka akan terbuka. Tunggu. Tunggu dan tunggu. Tersesat sejauh-jauhnya. Bahkan akan sampai kepada tingkat kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak segera diambil kembali oleh taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ma'syaral muslimin. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengingkari bahwa kita tanpa pelurusan taufik dan hidayah berada di dalam kejahatan lahiriah dan kejahatan batiniah. Barakallahu fikum. Dan kita ingin melampiaskan kejahatan itu di dalam kehidupan. Menjadi orang yang paling. Menjadi orang yang tertinggi. Menjadi orang yang menang. Menjadi orang yang disanjung. Menjadi orang yang dipuji. Dan dielu-elukan. Hidayah datang menjemput. Engkau bisa memerdekakan diri sendiri. Menjadi merdeka di hadapan peluang-peluang kejahatan. Dan sebab-sebab perusak di dalam hidup. Dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Engkau bisa menjadi orang yang tawadu. Engkau bisa menjadi orang yang punya belas kasihan. Engkau bisa menjadi orang yang senang menunaikan hajat saudara engkau. Semuanya itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Faya muslimin, bagaimana jikalau hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat istri dan nikmat anak dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, engkau masih mengingat bahwa itu adalah sebuah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Engkau mengerti bahwa semuanya ini Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Engkau menjadi orang yang sabar menerima ujian-ujian itu. Kenapa? Karena hidayah masih bersama engkau. Karena taufik dari Allah Azza wa Jalla masih engkau bawa. Karena anugerah dan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla berbentuk hidayahnya masih engkau bawa di dalam hidup ini. Namun bayangkan dan bisa dilihat akibatnya. Jikalau nikmat hidayah itu berlahan-lahan dicabut oleh sang penganugerahnya. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Engkau akan menjumpai, engkau akan menemukan ajibun ujab. Perkara yang sangat mengherankan. Perkara yang sangat aneh. Yang tidak pernah engkau bayangkan di dalam hidup. Karena dia telah berilmu. Karena dia belajar bersama engkau. Karena dia adalah guru engkau. Karena dia adalah alim engkau. Karena dia adalah ulama engkau. Tidak pernah terbayang kalau dia menyelisih apa yang dia telah katakan. Tidak pernah terungkap di dalam hidup kalau dia kemudian lebih rendah dari kita, lebih hina dari kita, melakukan apa yang telah dia ajarkan, melanggar apa yang dia telah ajarkan dan juga melanggar apa yang dulu dia telah peringatkan dari kita. Semuanya ini lebih mengerikan jikalau nikmat hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, nikmat ini harus dijaga di dalam hidup. Nikmat ini harus digenggam dengan genggaman yang kokoh. Nikmat ini harus digigit dengan gigi geraham. Dengan terus berupaya memperbaiki sekerat daging yang itu muara kejahatan dan menjadi muara kebaikan, agar terus kebaikan memenuhinya dan terpenuh berada padanya. Barakallahu fikum. Dan kita harus berupaya dengan banyak-banyak meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, tangan yang kita menengadahkannya kepada Allah Azza wa Jalla, kelelahan dan kecapean fi ta'atihi, semoga ini menjadi sebuah bekal untuk melindungi dan menjaga hidayah itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini dan agung. pertemuannya manusia yang terhormat di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Aqimish shalah.